macam nih. Kehidupan ini satu nikmat pemberian Tuhan. Takkan sia-siakan baik kau terus berjalan. Walau jalannya berliku, kau buat apa yang kau mampu. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni. Tak perlu fikir buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni tak akan rugi, tak perlu bayar fee. Selfie macam ni, posing macam ni, siapa peduli. Selagi masih hidup dunia masih ada erti. Begitu juga masa yang pasti tak lama kan. Tinggi baru ranggi, tekan rugi atau ada fee. Kalau ada kau ilusi, jangan kau hanyut di dalam mainan mimpi. Wake up, wake up, ini reality. Bukan fantasi, ini hidup duniawi. Hidup cari memori, jadi siapa yang peduli. Tak perlu fikir, buat macam ni, buat macam ni.